Tentunya untuk Anda goyang kembali ya. Mangga sore. Sik cilik gak oleh melok-melok. Thank you. Put Rin. Aku lek dhewe tambah semen mesti buyar lagune, Mas.